Akhirnya lega juga. Lega kenapa, Pak? Akhirnya Bapak bisa BAB juga, Bu. Sejak puasa ini, BAB Bapak nggak lancar. Mungkin karena selama puasa, Bapak kurang minum dan makan serat. Untung aja, Bapak selalu sedia Laksadin, Bu. Dari dulu, kalau BAB nggak lancar atau sembelit, Bapak selalu minum Laksadin. Oh, Bapak dari dulu ya? Kenapa pilih Laksadin, Pak? Ibu, karena Laksadin ini memiliki 3 aksi kerja. 3M, mendorong, melunakkan, dan mencairkan feses. Jadi bikin jalannya lebih mudah tanpa perut melilit. Minum malam hari, insya Allah pagi hari BAB kembali lancar. Ibadah Ramadan tetap nyaman, tidak sembelit dengan Laksadin. Laksadin, BAB kembali lancar. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter.